Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala babun fil ahkami allati tata'allaqu bil masbuqi. Bab berisi tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan makmum masbuq. Pendapat yang benar, yang kuat dari dua pendapat ulama, bahasanya masbuk tidaklah mendapatkan sholat jamaah kecuali jika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jika mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam, maka dia terhitung tidak mendapatkan rakaat, tidak mendapatkan sholat berjamaah bersama imam. Akan tapi hendaknya orang tersebut yang tidak mendapatkan sholat jamaah bersama imam, hendaklah dia tetap masuk bersama imam dalam gerakan sholat yang dia dapatkan. Walahu biniyatihi, dan dengan sebab niatnya, maka dia mendapatkan pahala jamaah. Kama idza wajadahum, sebagaimana jika dia telah menjumpai jamaah utama di satu masjid telah menyelesaikan sholatnya. Fa inna lahu biniyatihi ajra man shalla fi jama'atin. Maka gara-gara niatnya dia mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah sebagaimana terdapat dalam banyak hadis. Terdapat banyak hadis yang mengatakan siapa yang berniat melakukan kebaikan dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukannya, tercatat untuknya semisal pahala orang yang melakukannya. Ya, maka beliau sampaikan di sini orang itu tergolong mendapatkan jamaah manakala mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kalau kurang satu rakaat bersama imam karena sampai ke masjid imam sudah sujud di rakaat terakhir atau bahkan sudah tasahud akhir. Yang jelas imam telah bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. Ya, maka orang ini tidak tergolong berjamaah dengan imam tersebut. Cuma dia bisa mendapatkan, namun tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan niatnya. Maka meskipun dia tidak mendapatkan jamaah, maka tadi beliau sampaikan sampai masjid langsung ikuti imam takbiratul ihram terlebih dahulu tentunya, dan ikuti imam. Maka mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun dia tidak berjamaah. Hakikatnya dia tidak berjamaah. Waktu waktu rokaatahu, dan rokaat itu didapatkan dengan mendapatkan rukuk bersama imam menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapatkan rukuk maka dia telah mendapatkan rokaat, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan mengingat hadis yang ada dalam kitab Sahih dari Abu Bakar. Abu Bakar datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi rukuk. Lalu Abu Bakar ini rukuk sebelum shaf dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya untuk mengulang rakaat tersebut. Maka ini menunjukkan al-ijtiza'u biha, sahnya, sah dan cukup dengan hal itu. Di catatan kaki terdapat redaksi hadisnya. Dia kena Bukhari dari Abu Bakrah. Anau intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah sampai ke tempat Nabi salat. Wa waraqi, dan Nabi dalam kondisi rukuk. Faraka'a qabla ayyisila ila safi. maka Abu Bakar dan rukuk sebelum sampai Shaf. Lalu hal tersebut disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi, zadakallahu hirsan walam ta'du. Semoga Allah menambahkan semangat dan niat untukmu. Terus kemudian kalimat selanjutnya ini ada banyak pendapat tentang cara membacanya. Salah satunya adalah wala ta'du, janganlah engkau lari-lari. Karena Abu Bakar ini ketika datang ke masjid ketika itu sambil lari-lari. Maka Nabi larang untuk tergesa-gesa ke masjid sampai lari-lari. Ya, kemudian kembali ke atas, jika makmum mendapatkan imam dalam kondisi rukuk, maka dia bertakbir takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri. Tidak boleh takbiratul ihramnya dalam posisi bergerak rukuk. Sambil rukuk Allah. Harus dalam keadaan qa'iman tegak berdiri. Kemudian rukuk bersama imam dengan takbir kedua setelah takbiratul ihram. Dan tidak perlu sedekap. Tangan lurus. Kemudian takbir lagi untuk rukuk. Takbir yang kedua. Hadza wal afdal, inilah yang lebih baik. Dan seandainya dia mencukupkan diri dengan takbiratul ihram, maka itu telah mencukupinya dari takbir rukuk. Maka takbiratul ihram la buta, tidak boleh tidak harus dilakukan dalam keadaan tegak berdiri. Sedangkan takbir rukuk maka afdal melakukannya ba'daha, setelah takbiratul ihram. Dan jika masbuk menjumpai imam dalam satu keadaan atau gerakan sholat, maka adalah dia masuk bersamanya. Tidak harus menunggu imam tegak berdiri di rakaat berikutnya. Mengingat hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, jika kalian datang ke masjid untuk sholat dan kami sedang dalam keadaan sujud, bersujudlah wala ta'udduha syai'an, namun jangan anggap apa-apa. Jangan anggap kalau mendapatkan rakaat. Dan jika imam telah salam, fa idza sallama al-imamu at-taslimata tsaniyah, jika imam telah salam salam yang kedua, maka masbuk itu kemudian bangkit berdiri untuk melaksanakan ma fatahu minas salati, bagian salat yang tertinggal yang belum dia lakukan. Kemudian beliau katakan wala yakumu qabla taslimati tsaniyah, tidak boleh berdiri melengkapi sholat sebelum imam membaca salam kedua. Maka kalau imam baru salam pertama, maka hendaknya sabar sebentar setelah dia ucapkan salam-salam yang kedua, nah itu waktu untuk berdiri. Kemudian apa yang didapatkan oleh makmum masbuk bersama imam, maka itu adalah awal sholatnya menurut pendapat yang paling kuat. Dan apa yang dia lakukan setelah salamnya imam, itu adalah akhir sholatnya. Mengingat sabda Nabi SAW, apa yang tertinggal adalah kalian sempurnakan. Dan inilah riwayat jumhur ulama untuk hadis ini. Dan yang namanya menyempurnakan sesuatu tidaklah ada kecuali setelah ila ba'da taqaddumi awwalihi, kecuali bagian awalnya telah taqaddum, telah ada terlebih dahulu. Ya, maka berkaitan dengan manakah rakaat pertama untuk makmum masbuk itu yang mana? Apakah yang bersama imam? Nah, ataukah yang disempurnakan setelah salamnya imam? Maka ada ulama yang mengatakan, ya misalnya isya dapatnya rokaat ketiga dan keempat. Ya, imam sudah rokaat ketiga dan keempat. Nah, makmum, maka rokaat pertama makmum masbuk. Apakah rokaat pertama makmum masbuk itu sama dengan rokaat pertama kedua makmum masbuk itu sama dengan tiga empatnya imam? Ataukah tiga dan empat tersebut tetap statusnya tiga dan empat, setelah salam itu rokaat satu dan dua? Nah, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh penulis, rokaat pertama masbuk adalah dalam kasus tadi, rokaat satu duanya adalah rokaat tiga empatnya imam. Apa dampak perselisihan ini? Kalau kita katakan makmum rokaat satu duanya masbuk itu adalah setelah salamnya imam, berarti setelah imam salam, ya, ketika imam salam berdiri menuju, maka itu berdiri menuju rokaat satu. Kalau itu rokaat satu, maka di situ ada bacaan istiftah dan seterusnya. Namun kalau kita katakan rokaat satu duanya si masbuk adalah tiga empatnya imam, maka setelah imam salam kemudian kita berdiri, ya, perlukah baca istiftah? Enggak perlu. Tidak masru'. Tapi kalau menurut pendapat yang awal tadi, ketika berdiri setelah imam salam, karena ini rokaat satu, maka masru' disyariatkan membaca doa istiftah. Ini dampak khilafnya atau thamaratul khilaf. Dan khilaf ulama atau perselisihan ulama itu perlu dibahas manakala ada thamaratul khilafnya. Kalau enggak ada samaratul khilafnya, sama saja ya, yang berpendapat demikian amalnya demikian, yang berpendapat demikian amalnya demikian. Lah, untuk apa dibahas, sama aja. Nah, alasan ulama yang mengatakan bahasanya dalam kasus yang tadi kita contohkan, setelah imam salam itu rokaat satu dan dua, itu dalilnya adalah satu riwayat redaksi hadis ini, redaksi hadis yang mengatakan wa ma fatakum faqadu, apa yang terlewatkan maka qadalah. Kemudian qada dimaknai dengan qada makna istilah, ini merupakan makna baru yang muncul belakangan, dan ini letak kesalahannya. Bukan makna yang ada di masa Nabi, alias makna syar'i. Karena makna syar'i untuk qadha itu sama dengan makna lughawi, yaitu menyelesaikan. Tidak ada hubungannya dengan qadha dalam artian mengerjakan ibadah di luar waktunya. Maka di sini dikatakan wa ma fatakum faqdu itu tidak menyelisih riwayat ma fatakum fa'atimu. Di anal qadha, karena qadha dalam makna syar'i dan itu makna lughawi, maknanya adalah al-fi'lu, yuradu bihil fi'lu, yang dimaksudkan adalah melakukan, mengerjakan, menyelesaikan. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, fa'idha kudiyatis sholatu, jika sholat telah dikerjakan, telah diselesaikan. Contohnya yang lain, fa'idha qadaitu manasikakum, jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian. Fa'yumal, maka kita maknai kalimat faqdu alal ada. Qada di sini maknanya ada. Maka dari istilah fikih ada qada, kalau ada itu mengerjakan ibadah pada waktunya. Maka faqdu di sini maknanya ada. Sehingga maknanya adalah faragh, menyelesaikan, mengerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya adalah adalah mazhab yang dipilih oleh penulis untuk apakah makmum membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak. Pendapat beliau, kalau sholatnya sholat jahriyah, makmum cukup diam. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dia katakan jika sholatnya sholat jahriyah, wajib atas makmum mendengarkan bacaan imam. Tidak boleh baginya membaca sedangkan imamnya membaca. Tidak boleh membaca surat Al-Fatihah apalagi surat lainnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, jika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad mengatakan mereka sepakat ayat ini turun berkaitan dengan sholat. Maka seandainya baca Al-Fatihah tetap wajib bagi makmum, maka tentu tidaklah dia diperintahkan untuk meninggalkannya. Di sunnatil istima' untuk mendengarkannya. Kemudian alasan yang kedua, jika si makmum malah sibuk dengan membaca, maka tidak ada faedah imam harus membaca jahar. Apa manfaatnya dijaharkan kalau semua makmum sibuk sendiri-sendiri? Alasan yang ketiga, karena ucapan aminnya makmum untuk bacaan imam, yunazzalu manzilata qiraatiha, berstatus sebagaimana si makmum ini membacanya. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah dikabulkan. Padahal yang berdoa hanyalah Musa. Musa berdoa sebagaimana Allah ceritakan di surat Yunus, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu, ya wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah berikan pada Fir'aun dan para pengikutnya zinatan wa amwalan, perhiasan dan harta, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Maka kemudian Musa minta supaya harta tersebut dihancurkan, supaya harta tersebut dihapus, yang emas diubah menjadi batu, dan Allah kabulkan. Emas-emasnya Fir'aun jadi batu, emas-emas batangan jadi batu batangan. Maka kemudian Harun mengaminkan doanya Musa. Lalu ucapan aminnya Harun distatuskan sebagaimana orang yang berdoa, sehingga Allah katakan qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah dikabulkan. Fadalla, maka sehingga ayat ini dalil, siapa yang mengaminkan satu doa seakan-akan dia mengucapkannya. Kalau begitu di akhir surat Al-Fatihah ada doa, makmum cukup mengatakan amin, selesai. Makmum cukup mengatakan amin, selesai, dia telah membaca semua. Jadi tidak perlu dia membaca Al-Fatihah. Karena dia mengajak dengan mengucapkan amin di akhir surat Al-Fatihah, dia telah teranggap membaca semuanya. Nah, ini alasan-alasan yang disampaikan oleh penulis untuk mengatakan kalau di surat Jahriyah makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Namun jika sholatnya sholat Jahriyah atau makmum sholatnya sholat Jahriyah namun makmum tidak mendengar imam karena mati listrik dan posisinya di belakang, atau makmum tidak mendengar imam dikarenakan dia punya gangguan, mengalami gangguan pendengaran. Dia tahu kalau ini sholat, ini sholat isya, dia tahu imam baca, namun dia tidak dengar. Ya dia baca. Maka si makmum ini tidaknya tetap membaca. Demikian juga jika ternyata imam memberi saktah, ketika itu saktah yang tidak ada tuntunannya, itu saktah antara sholat Al-Fatihah dan sholat berikutnya. Maka ada ini, saktah yang dipraktekkan oleh banyak imam, diam lama, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, namun dasar saktah ini hadis yang dhaif. Dan seandainya kita jumpai imam semacam itu, maka ya dimanfaatkan saja. Meskipun sebenarnya kita katakan pada imam tidak perlu semacam itu. Ketika imam yang melakukan hal itu, kita katakan pada makmum, adalah ketika itu Anda wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ya, maka fa'inna yaqra al-fatihah, maka dia baca al-fatihah dalam kondisi ini, dengan pendapat ini, maka semua dalil bisa dikompromikan. Itu wajibnya membaca al-fatihah atas makmum saat sholat Jahriyah dan bukan sholat Jahriyah. Wallahu a'lam. Kemudian di antara ketentuan sholat berjamaah yang penting, wajib mengikuti makmum, wajib mengikuti imam dengan mengikuti yang sempurna, sehingga haram mendahului imam. Karena makmum itu mengikuti imamnya, meneladani imamnya, dan yang namanya pengikut dan orang yang meneladani tidaklah mendahului yang diikuti dan menjadi teladannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah salah satu kalian tidak takut jika dia mengangkat kepala sebelum imamnya mengangkat kepala, takut Allah ubah kepalanya jadi kepala keledai atau rupanya menjadi wajahnya menjadi wajah keledai. Maka siapa yang mendahului imamnya, maka dia bagaikan keledai. Apa sisi kesamaannya? Tentu tidak dalam semua hal. Kalau keledai ya, tidak masuk surga atau tidak mendapatkan hisab ya, atau wah berarti enak nanti tidak seperti keledai kan? Berarti tidak dapat hisab di akhirat. Ya, namun seperti keledai yaitu binatang yang tidak faham apa yang diinginkan dengan perbuatannya. Dia itu melakukan aktivitas itu tuh sebetulnya inginnya itu apa sih? Jadi tidak tahu. Si makmum yang cepat-cepat dulu imam tuh apa sih maksudnya? Pengen nyalip imam kemudian salam duluan daripada imam? Enggak, ya. Salamnya juga nanti nunggu imam. Loh kalau gitu tuh apa? Ngebut-ngebut wong nanti juga harus tetap nunggu imam. Maka ini kebodohan dan ketololan. Kalau dia bisa ngebut kemudian mendahului imam kemudian segera pulang, nah mungkin. Nah, namun kalau hasil akhirnya dia juga harus nunggu salamnya imam, lu tadi ngebut-ngebut nyalip-nyalip imam, terus fungsinya apa? Hanya orang bodoh saja yang mengerjakan sesuatu yang dia tahu kalau itu tidak bermanfaat baginya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman. Dalam hadis yang sahih, imam itu diangkat untuk diikuti. Janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Janganlah kalian sujud sampai imam bersujud. Diatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika dia rukuk, maka rukuklah. Dan janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Jika dia sujud, maka sujudlah. Janganlah kalian bersujud sampai imam sujud. Dan para sahabat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu pun tidak ada yang membungkukan punggungnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqa sajidan, telah dalam posisi sujud. Kemudian berjatuhlah mereka dalam keadaan bersujud setelah imamnya selesai bersujud. Setelah imamnya betul-betul bersujud. Maka para sahabat dari posisi i'tidal tidak ada yang menggerakkan atau membungkukkan badan kecuali setelah Nabi betul-betul dalam posisi sujud. Umar pernah melihat ada seorang yang mendahului imamnya, maka dipukul oleh Umar sambil mengatakan, la wahdaka solaita wala bi imamika iktadaita. Kau ini tidak sholat sendirian, namun juga enggak mau mengikuti imam. Maka mendahului imam adalah satu hal yang diremehkan, atau sebagian orang yang sholat pura-pura tidak tahu lalu mereka mendahului imam. Yang ini ya ta'aruduna, mereka menjerumuskan dirinya lil wa'id untuk mendapatkan ancaman yang keras. Minimal diubah wajahnya dengan wajah keledai. Falyukhsha alla tasihha salatuhum, bahkan dikhawatirkan salatnya tidak sah. Karena dalam madzhabul Imam Ahmad, siapa yang mendahului imam batal sholatnya. Ya, siapa yang dalam madhabnya Imam Ahmad, ini dikuatkan oleh penulis Alam Syarah Umdatul Ahkam, siapa yang mendahului imam dalam satu rukun, ya, imamnya belum sujud, dia sudah sujud duluan, maka batal imam, batal sholatnya. Maka minimal ini mengkhawatirkan. Itu sholatnya tidak sah. Diatkanlah Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, dalam sujud, tidak pula dalam insirab, selesai dari sholat. Dan tentu ketika imam itu belum salam kok, makmum itu salam duluan, maka ini membatalkan. Ini menyebabkan batalnya salat orang tersebut. Dan ini dijumpai gara-gara di Masjidil Haram, gara-gara orang mau mengejar untuk bisa cium Hajar Aswad. Maka mereka ikut tawaf, mutar, ikuti arus, meskipun sudah hampir komat, nanti diupayakan pas komat itu di depan, di selatannya Hajar Aswad, sholatnya di situ. Nah, pada saat tasawuf akhir, sebelum imam assalamualaikum, dia sudah duluan ke Hajar Aswad. Nah, maka ini tindakan yang sangat bahaya karena membatalkan sholat tanpa udzur. Membatalkan sholat fardu yang ini hukumnya haram. Uh, Ibnu Taimiyah mengatakan mendahului imam haram dengan sepakat para ulama, tidak boleh bagi siapapun untuk rukuk sebelum imamnya atau bangkit sebelum imamnya atau sujud sebelum imamnya. Terdapat istafadat demikian terkenal hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal tersebut. Dan mendahului imam adalah tala'ubun minasyaitan, adalah permainan setan yang berhasil mempermainkan sebagian orang yang sholat sehingga merusak sholatnya. Wa ila famadha yastafidu, maka apa sih manfaat yang didapatkan oleh orang yang mendahului imam? Karena dia tidak akan keluar dari sholat kecuali setelah salamnya imam. Maka adalah setiap muslim wajib yatanabbah li dzalik, memperhatikan hal ini. Adalah dia komitmen dengan hukum-hukum syariat. Al-ihtimama, benar-benar ihtimama. Wal-iqtida'a li ahkamil ihtimami wal-iqtida'i. Adalah multaziman, komitmen li ahkamil ihtimam, untuk hukum-hukum makmum wal iktidak dan menjadi makmum. Nas'alullah halil jami' al-fiqha fitini wal basirata fi ahkami inna usami mujib fa innahu mayurtila bi khairan yifakihu fiddin. Kita mohon agar Allah memberikan pengetahuan, pemahaman tentang agama dan pengetahuan tentang hukum-hukumnya. Dia maha mendengar lagi maha mujib, mengabulkan doa dan permohonan. Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka Allah akan pahamkan dalam agama. Kemudian hukum hadirnya perempuan ke masjid. Maka agama kita adalah agama yang sempurna, lengkap, untuk mewujudkan maslahat kita di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan kebaikan untuk kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah katakan, barang siapa melakukan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, akan kami berikan padanya kehidupan yang menyenangkan, yaitu kehidupan bahagia. Maka syarat bahagia adalah iman dan amal soleh. Dan sungguh kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Maka agama kita ini perhatian tentang perempuan dan meletakkannya di posisi pemuliaan, ikram memuliakan, wal ihtiram dan memuliakan. Jika perempuan mau berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan berhias dengan perilaku-perilaku yang utama dan mulia. Maka di antara ketentuan Islam adalah membolehkan bagi perempuan untuk hadir ke masjid dalam rangka berpartisipasi dalam kebaikan dan sholat berjamaah. Demikian juga dibolehkan hadir di majelis zikir, yaitu majelis ilmu, dengan tetap menjaga rasa malu dan komitmen dengan sikap hati-hati yang akan menjauhkannya dari fitnah dan akan menghilangkan kemuliaannya. Kemudian jika wanita minta izin untuk pergi ke masjid, maka makruh hukumnya jika dilarang. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kali halangi perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Namun hendaklah perempuan itu berangkat tafilatin dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Dikarenakan berjalan menuju sholat yang wajib dengan berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang besar dibandingkan bagi laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga orang yang berjalan menuju masjid. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan, jika istrimu minta izin untuk pergi ke masjid di waktu malam, maka izinkanlah. Dan alasan kenapa istri perlu minta izin pada suaminya ketika mau keluar rumah karena selalu berada di rumah suami. Di rumah suami adalah haknya istri. Haknya suami. Dan berangkat dia ke masjid di dalam kondisi semacam ini hukumnya mubah. Maka hal yang wajib tidak boleh ditinggalkan gara-gara mengedepankan hal yang mubah. Namun jika suami itu mengizinkan, maka dia telah menggugurkan apa yang menjadi haknya. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumah itu lebih baik bagi mereka para perempuan, lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid. Hal itu karena amannya fitnah dengan selalu berada di rumah. Namun tidaklah mereka berangkat tafilatin dalam keadaan tidak memakai parfum. Ghairu mutatayyibah, tidak pakai parfum. Perempuan diperintahkan demikian supaya dia tidak menggoda laki-laki dengan parfumnya dan memalingkan pandangan laki-laki padanya. Maka dengan itu maka terjadilah al-iftinanum bihim. Banyak orang terfitnah dan tergoda gara-gara si wanita. Dan dikiaskan dengan minyak wangi semua yang semakna, yaitu pakaian yang indah dan menampakkan perhiasan. Atau memakai pakaian yang pakaian zina, yang pakaian yang mengandung daya tarik untuk lawan jenis. Semuanya itu haram bagi seorang wanita. Dan wajib dia dilarang untuk keluar rumah. Untuk pergi ke masjid jika keadaannya demikian, pakai minyak wangi dan seterusnya. Sebagian dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, setiap perempuan yang asobat bukhuran, bukhuran itu pewangian namun dengan membakar cendana dan gaharu. Maka ditujukan kepada pakaian. Maka ini asap cendana atau gaharu, kemudian pakaian ditaruh di atasnya biar wangi. Maka semua perempuan yang pakaiannya wangi, maka janganlah dia mengikuti sholat isya akhirah bersama kami. Jadi maksud isya akhirah adalah isya itu sendiri. Karena maghrib juga disebut isya, maka dalam rangka membedakan mana yang betul-betul isya, maka disebut dengan istilah isya'ul akhirah, isya yang terakhir. Wa kadzalika idza kharajatil mar'atu ilal masjid, demikian juga ketika perempuan itu pergi ke masjid, maka adalah dia tabta'id, menjauh dari berdesak-desakan dengan laki-laki di pintu masjid atau di jalan-jalan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan wajib atas walil amr, wajib bagi penguasa untuk melarang bercampur barunya laki-laki dan perempuan di pasar-pasar dan di tempat kumpulnya laki-laki. Dan sang penguasa itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu semua. Karena fitnah gara-gara ini, ikhtilatu rijal bin nisa, sangatlah besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah kutinggalkan setelah aku wafat satu cobaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan godaan perempuan. Kemudian beliau mengatakan wajib atas penguasa untuk melarang para perempuan berhias dan mutajamilat berdandan, dan melarang mereka untuk memakai pakaian yang dengan pakaian tersebut mereka menjadi perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang, semacam pakaian yang lebar namun rikok, namun tipis. Demikian juga perlu melarang perempuan untuk min hadis rijal, ngobrol dengan laki-laki, itu tahadus ilaihim, ngobrol dengan laki-laki fituruqat, di berbagai jalan. Dan laki-laki pun perlu dilarang untuk melakukan hal tersebut. Dan semisal dengan ngobrol dengan laki-laki di jalan, ngobrol dengan laki-laki di status Facebook atau di komen Facebook, Dan itu jalan dunia maya, nah ini jalan dunia nyata, sama-sama jalan. Kemudian jika perempuan berpegang teguh dengan adab-adab Islam, berupa komitmen dengan rasa malu, menutupi diri dengan pakaian yang syar'i, ya, tidak memakai zina, perhiasan dan wewangian, menjauh dari bercampur baur dengan laki-laki, dibolehkan baginya berangkat ke masjid untuk menghadiri sholat atau mendengarkan pengajian. Namun baqa'uha, tetapnya seorang perempuan di rumahnya lebih baik baginya daripada keluar dalam kondisi semacam ini sekalipun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya salat perempuan di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid dalam rangka untuk menjauh dari fitnah wa taghliban li janibil salamah, dan dalam rangka memenangkan faktor terwujudnya keselamatan, dan dalam rangka memangkas materi atau sumber kejelekan. Adapun jika perempuan tidak komitmen dengan adab-adab Islam dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menggunakan perhiasan dan minyak wangi ketika keluar dari rumah, maka berangkatnya wanita ke masjid dalam kondisi semacam ini hukumnya haram. Wajib bagi walinya dan penguasa untuk melarangnya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan seandainya Rasulullah melihat kelakuan perempuan zaman ini, di zaman beliau, niscaya Rasul akan melarang perempuan ke masjid sebagaimana perempuan Bani Israel dilarang ke masjid atau ke tempat ibadahnya. Maka berangkatnya perginya perempuan ke masjid itu karena menimbang maslahat dan mencegah keburukan. Namun jika ternyata sisi negatifnya malah lebih besar, maka muniat dilarang. Ya, maka jika demikian keadaannya berkaitan dengan perginya perempuan ke masjid, maka perginya perempuan ke selain masjid mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi perlu tu'a memperhatikan al-hitoh, kehati-hatian, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat timbulnya godaan. Ya, maka hadis yang maka jika jika Allah Nabi perintahkan agar perempuan minta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid untuk beribadah, maka pergi ke tempat yang lain mimba bil aula. Tadi di awal kita baca hadis, janganlah kalian larang perempuan pergi ke masjid. Kata-kata larang, nah ini mengisyaratkan kalau perempuan minta izin terlebih dahulu. Nih, mau pergi masjid, dia ngomong terlebih dahulu. Maka ketika dia ngomong kepada suaminya, maka dimungkinkan untuk dilarang atau tidak dilarang. Maka Nabi katakan janganlah kalian larang jika memang mau pergi ke masjid dan itu memenuhi persyaratan. Ya, maka untuk pergi ke masjid saja dituntunkan untuk perempuan dituntunkan untuk minta izin, ngomong, maka pergi ke tempat yang lainnya adalah mimba bil aula. Maka jika untuk pergi ke masjid harus dipenuhi syarat-syarat, tidak boleh pakai minyak wangi dan seterusnya, maka pergi ke selain masjid ke tempat-tempat belanja, mall dan sebagainya, tentu lebih-lebih lagi. Ya, maka sebagian orang bertanya, apa dalil perempuan kalau keluar rumah harus minta izin dengan suaminya? Jawabnya ada dalil berkaitan dengan perginya perempuan ke masjid untuk sholat. Jika untuk sholat ke masjid adalah perlu minta izin, maka pergi ke tempat yang lain, min babil aula. Wa in wujida al-yaum, meskipun dijumpai pada hari ini sekelompok orang yang menyerukan agar perempuan itu keluar rumah untuk melakukan berbagai macam akmal wadhifiyah, untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, menjadi wanita karir, sebagaimana kondisi perempuan di barat. Waman, demikian juga kondisi orang-orang yang semodel dengan barat, yaitu kebarat-baratan. Fa'ina ha'ula, maksudnya pada hakikatnya mereka mengajak kepada fitnah, mengajak kepada kerusakan, dan mengiring perempuan menuju kepada kesengsaraannya dan menghilangkan kemuliaannya. Maka wajib hukumnya menghentikan mereka-mereka ini, para propaganda wanita karir, dihentikan pada batasnya, ditahan lisan mereka dan pena mereka. Ya, jangan boleh menyeru dengan seruan jahiliyah semacam ini. Maka cukuplah apa yang terjadi pada perempuan di negeri barat dan orang yang mengikuti barat berupa berbagai macam bencana. Wa tawarratat fihi, dan perempuan dalam posisi sulit fihi, di negeri tersebut. Min waqi'in mu'limin, berupa realita yang menyedihkan. Ta'inulahu mustama'atuhum, yang menyebabkan masyarakatnya kemudian merintih karenanya, karena realita yang menyakitkan tersebut. Hendaknya keadaan mereka itu menjadi ibrah, untuk kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang baru sadar kalau itu bahaya setelah merasakannya sendiri. Dan tidak percaya ketika cuma baru dikasih tahu, oh ini bahaya loh. Nah, ini berbahaya, ah masa sih, ah, setelah melakukan sendiri kemudian dapat bahayanya, oh iya betul bahaya ya, nah, kemarin kenapa kok saya lakukan ya. Maka itulah orang yang celaka, baru yakin itu bahaya setelah mengalami sendiri. Sedangkan as-sa'id, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, maka dia mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Dia tidak nunggu harus jadi korban berikutnya. Cukuplah orang lain jadi korban sedangkan dirinya selamat. Itulah orang yang berbahagia dan orang yang beruntung. Dan ini adalah kaidah penting dalam hidup, baik dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Dalam masalah agama kita jumpai, oh, semacam ini sebab futur loh. Semacam ini sebab orang itu jadi ahli maksiat loh. Ah saya enggak percaya. Misalnya, maka ini berarti dia tidak memakai kaidah penting ini. Oh iya ya, jadi sebab futur ya, betul juga ya. Nah, ya, namun setelah dirinya futur, ketika disampaikan ini sebab jadi ahli maksiat, sebab terjerumus dalam maksiat, enggak percaya. Ah saya coba dulu lah. Setelah, oh iya ya, jadi sebab ahli maksiat ya. Dan setelah jadi ahli maksiat, maka inilah orang celaka. Demikian juga dalam masalah dunia, dalam masalah bisnis. Ini celaka, ini bisnis bahaya, ini bisnis bohong-bohongan. Enggak, masa kayak gitu bohong-bohongan? Ini coba jadi pikir baik-baik. Ah, saya tak nyoba dulu lah. Ya, maka baru percaya, oh iya ya, saya rugi besar ya. Nah, setelah mengalaminya, maka ini orang yang celaka. Orang yang bahagia, orang yang beruntung, cukup orang lain ya. Jadi korban, dirinya ngambil pelajaran, dan dirinya tidak ingin jadi korban. Sebagaimana orang lain jadi korban. Maka ini kaidah hidup. Ya, ini kaidah hidup yang sangat penting. Oh iya, korupsi itu bikin masuk penjara ya. Oh, non setelah masuk penjara, orang lain nggak mau jadi orang lain ya nggak mau dijadikan sebagai bahan pelajaran. Dan orang yang paling anti dengan kaidah ini adalah para perokok. Ya. Itu orang yang paling anti dengan kaidah ini. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Para perokok itu anti dengan kaidah ini. Kaidahnya, ah masa sih mati gara-gara rokok. Itu sama semua para perokok itu prinsip yang dipegang erat-erat itu kebalikan dari ini. Kebalikan dari kaidahnya Ibnu Mas'ud ini. Walaysa li haula, dan tidak ada bagi mereka alasan yang membenarkan ajakan mereka kecuali perkataan mereka. Kalau perempuan tidak kerja jadi wanita karier, maka separuh anggota masyarakat itu nganggur dari pekerjaan. Dan wabiyata, dengan kalimat ini mereka ingin agar perempuan itu bersama laki-laki dalam pekerjaan laki-laki dan menyaingi laki-laki dan berdesak-desaan dengan laki-laki fihi di tempat tersebut, janban ila jambin, bersebelahan satu dengan yang lain. Mereka lupa atau pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu bahasanya apa yang dilakukan oleh perempuan di rumah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dakhila baitiha, di dalam rumahnya. Dan itu, dan apa yang diberikan oleh perempuan untuk masyarakat itu adalah satu khidmat, satu pelayanan yang sangat berharga yang tidak bisa dilakukan oleh selain perempuan. Dan pekerjaan tersebut sangat sesuai dengan kondisi fisiknya, watatamasa, dan sangat sesuai dan sejalan dengan fitrah kejiwaannya. Maka wanita adalah istri yang suami itu mendapatkan ketenangan dengan pulang ke rumah, ketemu istrinya. Dia adalah ibu, dia adalah wanita yang hamil dan menyusui, dia adalah pendidik untuk anak-anak. Dialah yang mengurusi pekerjaan rumah. Falau anak ukhijat minal bait, maka seandainya perempuan itu dikeluarkan dari rumah dan bersama laki-laki dalam pekerjaan laki-laki, man dzallazi sayakumu bihadzihil a'mal? Siapa yang akan melakukan hal ini? Jawabannya pembantu. Maka jadilah anaknya itu anak pembantu. Bukan lagi anak ibunya, namun anak pembantunya. Dan satu hal yang unik, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah orang, kalau anak majikan itu sejak bayi ikut pembantunya, itu kalau diperhatikan lama-lama wajahnya itu mirip sama pembantunya. Ada sejumlah orang yang nyampaikan demikian. Lihat aja saat itu, yang kalau sejak bayi itu ya, dirawat sama mbok-mbok pembantunya, itu lama-lama mirip dengan mbok-mboknya itu. Gak lagi mirip sama ibunya itu. Inna satata'atpol, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan terhenti. Wa yaumaha, dan pada hari tersebut, maka mustama akan kehilangan separuh anggota masyarakat yang kedua. Famadha yughnihi an-niswu al-baqi, maka maka siapakah yang mencukupi separuh yang tersisa? Sayakhtalu bunyanuhu, maka akan rusaklah bangunan masyarakat. Watatada'a arkanuhu, kemudian robohlah sendi-sendi masyarakat. Kalau sumdan, perempuan juga semuanya sibuk di dunia kerja, ya, maka perempuan kemudian, maka masyarakat kehilangan separuh fungsinya, yang secara separuh tugasnya yang harusnya dilakukan oleh perempuan. Karena perempuan semuanya keluar. Lalu siapa yang ngurusi ini? Tidak ada. Rusaklah bangunan masyarakat dan robohlah sendi-sendinya. Maka kami katakan kepada mereka, mereka para dai emansipasi, thubu ila usdikum, pakai tha ya. Iya. Dicetakan Saudi pakai tha. Iya, tha bayi thubu maknanya juga kembali. Lekan itu thawab. Pahala disebut thawab. Dari kata-kata tha bayi thubu yang artinya kembali. Karena thawab adalah manfaat yang kembali kepada pelakunya. Thubu ila rusdikum, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran dan menjerumuskan kaumnya dalam bencana. Jadilah kalian orang yang mengajak pada doa tu bina, ya, mengajak untuk membangun masyarakat destruktif. Janganlah kalian menjadi doa hadam konstruktif membangun. Janganlah kalian jadi destruktif yang merusak. Ayatul al-maratatul muslimah, wahai wanita muslimah, pegang eratlah ajaran agamamu. Janganlah engkau tertipu dengan propaganda-propaganda orang-orang yang menyesatkan, yang ingin menghilangkan kemuliaanmu, yang Allah tempatkan dirimu di posisi tersebut, yang agama Islam menempatkanmu di posisi itu. Walaysa ghairul Islam, dan bukan selain Islam yang menempatkanmu kepada kedudukan yang mulia itu. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua lima fihi al khair, untuk melakukan hal-hal yang mengandung kebaikan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, maka ini sejumlah paragraf panjang berkaitan membahas tentang masalah emansipasi dan propaganda agar perempuan semua keluar dari rumah untuk jadi wanita karier, bekerja dengan pekerjaan laki-laki. Maka tadi beberapa kali disampaikan, bekerja dengan pekerjaan laki-laki. Ya, misalnya tadi ada kalimat, antusyarikal mar'atu ar-rajula fi amalihi. Ya, perempuan itu bareng dengan laki-laki, berperan serta bareng dengan laki-laki fi amali, dalam pekerjaan laki-laki. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya tidak semua pekerjaan perempuan terlarang. Perempuan bekerja tidak semuanya terlarang. Yang dipermasalahkan adalah perempuan bekerja dengan pekerjaan laki-laki. Kalau perempuan bekerja dengan pekerjaan perempuan, meskipun di luar rumah, ya tidak masalah. Kita butuh kemudian guru perempuan untuk ngajari, untuk ngajar perempuan. Kita butuh dokter perempuan, kita butuh perawat perempuan, kita butuh bidan yang tentu perempuan, dan seterusnya. Kita butuh dokter gigi perempuan untuk perempuan, untuk melayani perempuan, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka tadi yang dikatakan oleh Syaikh Fauzan adalah, bihada yuriduna antusyarikal mar'atu ar-rajula fi amalihi. Mereka menginginkan dengan propaganda tersebut agar perempuan bekerja dengan pekerjaan laki-laki. Nanti kalau bekerja dengan pekerjaan perempuan, ada masalah. Bahkan itu satu kebutuhan dan sebuah keharusan adanya perempuan-perempuan yang bekerja untuk kepentingan sesama perempuan. Kemudian berkaitan dengan perkataan beliau, ya, perempuan adalah al-um, adalah ibu, adalah memiliki aktivitas hamil dan menyusui, wa ya murabbiyah lil aulad, dan dia adalah pendidik anak. Ya, maka sebagian suami, ya, bisa kita katakan salah paham dengan kalimat-kalimat semacam ini, seakan-akan pendidikan anaknya itu dipasahkan secara total kepada istrinya. Ya, pokoknya urusan ngajari ikra, ngajari ini, pokoknya semuanya pasrahkan total pada istrinya, bapaknya cuma tengah-tengah di rumah. Nah, alasannya lu kan perempuan itu murabiyah lil aulad gitu. Ya, ini tidak benar. Ya, ada kesan bahasanya laki-laki ketika setelah di rumah dia enggak mau membantu ngajar, membantu nemenin anaknya belajar, loh itu kan perempuan yang mendidik. Ini satu hal yang tidak benar. Maka bukanlah maknanya kemudian semua pendidikan anak dari ngajarin ikra, ngajarin hitung dan sebagainya pasrah total kepada istri. Karena pada dasarnya istri dan anak itu kewajiban suami untuk mendidiknya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ku anfusakum ba ahlikum nara. Maka jagalah dirimu, yaitu termasuk di sana anak-anakmu dan istri-istrimu dari neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum. Ajarlah istri dan anakmu dan didiklah istri dan anakmu. Maka rabba yurabbi itu dalam bahasa Arab bisa artinya mendidik, bisa juga maknanya memelihara. Bisa maknanya memelihara. Maka seandainya kalimat ini wahiya murabbiyah lil aulad itu dimaknai dengan makna memelihara, maka wallahu alam lebih dekat. Itu yang paling dominan untuk momong anak. Karena awalnya hamil kemudian menyusui. Hamil menyusui, setelah itu ada kalimat hiya al-um wal hamil wal murdi wa hiya al-murabbiyah lil aulad. Maka seandainya murabbiyah di sini maknanya merawat. Dialah yang perempuan tersebut, perempuan ibu itulah yang punya peran besar dalam merawat, mengasuh, ngurusin anak ini sampai akhirnya gede. Maka ya wallah alam mungkin enggak salah untuk diterjemahkan dan dimaknai demikian. Meskipun ketika kita katakan ibu itu yang merawat anak, bukan berarti suaminya enggak mau ganti popok, enggak ganti mandikan dan seterusnya, enggak mau gendong dan seterusnya. Namun bisa kita katakan ya yang lebih dominan. Karena lebih dominan seakan-akan karena suami itu hanya banyak membantu, seakan-akan karena kecil, seakan-akan seperti tidak ada. Ditiadakan karena kecilnya, bukan berarti itu betul-betul tidak ada. Ya, kita lanjutkan sedikit untuk di bab baru, bab bayan ahkamil imamah. Penjelasan hukum-hukum seputar imam. Maka menjadi imam adalah wazifah diniyah muhimmah. Adalah pekerjaan keagamaan atau tugas keagamaan yang penting. Dia adalah pekerjaan yang dijabat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijabat oleh para khulafaur rasyidin. maka cukuplah itu sebagai satu hal yang membanggakan bagi para imam. Karena dia melakukan pekerjaan Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Dan terdapat dalam keutamaan menjadi imam sejumlah hadis yang banyak. Di antaranya ada hadis yang mengatakan salah satu ada tiga jenis orang yang akan berada dalam bukit pasir kasturi pada hari kiamat. Seorang yang mengimami satu kelompok orang, wahum bihi radun, dan mereka ridha dan senang dengannya. Dalam hadis yang lain namun tidak disebutkan di sini siapa yang meriwayatkannya. Anna lahu minal ajri, bahasanya bagi imam pahala semisal pahala semua orang yang sholat di belakangnya. Maka makin banyak jamaahnya berarti makin makin besar pahala si imam. Waliyata, oleh karena itu salah satu sahabat ada yang berkata kepada Nabi, ya wahai Nabi, jadikanlah aku sebagai imam tetap masjid kaumku. Kenapa beliau melakukan hal ini? Karena beliau mengetahui adanya fadilah, keutamaan dan pahala yang besar dengan menjadi imam. Dan hadis ini dari Utsman ibn Abil As, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, adalah dalil yang menunjukkan bahasanya larangan meminta jabatan tidak bersifat mutlak. Ada perlu rincian-rincian. Oleh karena itu, maka pernah ada sahabat yang minta jabatan kepada Nabi. Ija'alni imam kaumi. Ini minta jabatan. Minta pekerjaan. Maka larangan meminta jabatan itu tidak bersifat mutlak. Tanpa pengecualian. Ada pengecualian dan ada rincian-rincian. Kapan minta jabatan yang tercela dan kapan tidak. Jika dia lihat tidak ada orang yang kapabel di bidangnya, di bidang pekerjaan ini, dan dialah satu-satunya yang kapabel, dan itu berdasarkan pandangan objektif, bukan karena tertipu dengan diri sendiri. Maka jika jabatan ini diduduki oleh orang-orang itu, maka ini akan rusak. Maka dalam kondisi semacam ini, ya, boleh jadi kita katakan wajib bagi dia untuk minta jabatan. Ya, jika berdampak, ya, perkara tadi akan rusak kalau diduduki oleh orang lain. Dan padahal dia tahu secara pandangan objektif, ya, hanyalah dia yang layak. Demikian juga kondisi-kondisi yang lain, maka perlu rincian. Maka ketika ada sahabat yang minta jabatan pada Nabi, wahai Nabi, jadikanlah aku imam untuk kaumku, Nabi tidak melarangnya, tapi tidak mencelanya, Nabi tidak mempermasalahkannya. Dan bahkan Nabi mengangkat orang tersebut untuk dan Nabi kabulkan, anta imamuhum, engkau adalah imam kaummu. Maka ada orang minta jabatan dan Nabi kasih. Maka hadis yang mengatakan kita tidak memberi jabatan kepada orang yang memintanya, maka itu juga tidak bersifat mutlak. Larangan untuk memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan tidak bersifat mutlak. Karena Nabi pernah memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Itu jabatan sebagai imam masjid. Lakin mal asaf asyadid, akan tapi sangat disayangkan sekali, kita saksikan di zaman ini banyak para penuntut ilmu yang yarubuna'an, tidak mau jadi imam, zuhud untuk jadi imam, dan yatakhallawna, dan menghindar dan lari untuk menjadi imam dengan datang telat-telat secara sengaja supaya enggak jadi imam. Itharadil kasal, karena lebih mengutamakan, lebih milih bermalas-malas, wakilatu rohbatin fil khair, dan sedikitnya semangat untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Wa mahada illa takhdilun minasyaitan, dan tidaklah ini kecuali godaan setan. Maka telat-telat supaya enggak jadi imam padahal dia layak untuk jadi imam, itu godaan setan. Faladhi yambaghi lahum, maka yang sepatutnya bagi orang yang thalabatul ilmi, yang layak untuk jadi imam, adalah al-qiyamu biha, melaksanakan hal tersebut menjadi imam bijidin wa nasyatin, dengan penuh kesungguhan dan tengah penuh semangat. Dan di sisi yang lain, ihtisabil ajr, berharap pahala di sisi Allah. Karena para thalabatul ilmi, orang yang belajar agama, orang yang mengerti agama, itu adalah orang yang paling berhak untuk jadi imam. Paling berhak untuk melakukan amal ini, yaitu menjadi imam dan amal-amal soleh yang lain. Wakulama tawafarot, dan semakin banyak kelayaan seseorang untuk jadi imam pada diri, kelayaan untuk jadi imam pada diri seseorang, karena aula bil qiyam biha, maka dia lebih utama untuk melakukannya dibandingkan orang yang kelayaannya itu di bawahnya. Bahkan ya ta'ayyan, jadi fardu ain atas dia untuk menjadi imam idza lam yujad ghairuhu, jika tidak dijumpai orang yang punya kelayaan untuk jadi imam. Ya, kalau di situ terdapat sejumlah orang yang punya kelayaan untuk jadi imam, maka ya makin makin sempurna kelayaan, maka dia semakin semakin lebih utama untuk jadi imam. Dan jika yang ada satu orang yang layak dan yang lain orang yang tidak layak, maka fardu ain atas orang yang layak ini untuk menjadi imam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin tanya jawabnya kita tunda di esok hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.